السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله، لأنترى salah satu syiar Islam yang paling agung selepas bulan Ramadhan, yaitu menjalankan salat al-Id. Dan ini merupakan kemenangan bagi kaum muslimin, di mana mereka diperintahkan untuk melakukan dan diperbolehkan bagi mereka untuk bersenang-senang dua kali di dalam dua perayaan Islam yang telah ditegaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kata Anas ibn Malik, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-Madinah. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam hijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Walahum fihima yawman yal'abunahuma. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah melihat penduduk kota tersebut lagi merayakan pada dua hari yang senantiasa mereka bermain-main di dua hari tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ma hadzanil yawman?" Ini dua hari apa yang kalian rayakan? Ini dua hari apa yang kalian bersenang-senang di dalamnya? Mereka pun menjawab, "Kunna nal'abuhuma fil jahiliyyati ya Rasulullah." Wahai baginda Rasulullah, dua hari ini sejak zaman jahiliyah kita sudah merayakannya, yaitu hari Nairuz dan hari Mahrajan. Nairuz, Mahrajan. Dua hari tersebut adalah perayaan mulai zaman jahiliyah. Ketika kita sampai pada hari itu, kita pun merayakannya. Anak-anak pun bermain. Kemudian Nabi SAW mendengarkan perkataan tersebut. Beliau menegaskan, "Inna Allah qad abdala lakum khairan minhuma yawmal fitri wa yawmal adha." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikan dua hari bagi kalian yang lebih baik, dua hari yang lebih afdal, dua hari yang lebih mulia dibandingkan dengan dua waktu yang kalian rayakan, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh sebab itu, dua hari tersebut merupakan salah satu syiar Islam yang paling besar bagi kaum muslimin. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang beberapa perkara. Yang pertama, apa hukum menghadiri salat Id? Para ulama mereka berbeda pendapat menjadi tiga mazhab. Mazhab yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya menghadiri salat Id, baik Adha maupun Idul Fitri, adalah sunnah muakkadah. Adalah sunnah yang datang bagus, yang enggak datang enggak masalah. Ini adalah pendapatnya dari mazhab Asy-Syafi'iyah wal Malikiyah. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya menghadiri salat Id adalah fardu kifayah. Apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Kalau ada di antara sebagian kaum muslimin menegakkan salat Id, maka kewajiban bagi yang lain pun gugur. Tapi kalau semua dalam satu daerah enggak ada yang menjalankan salat Id, maka semuanya berdosa. Ini mazhab yang kedua. Mazhab yang ketiga, al-wujub ayat ta'yin. Fardu ain bagi setiap muslim untuk menghadiri salat Id, baik itu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ini merupakan mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal Kemudian ini dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, dan dirajihkan pula oleh Ibnu al-Qayyim, muridnya Syekhul Islam, di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Dan pendapat ini pula dirajihkan oleh Syekh Abdullah Ibn Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullah, mufti negeri Saudi Arabia. Sehingga pendapat yang kedua ini yang diambil oleh para ulama, kenapa kok salat Idul Fitri ini wajib? Yang pertama, karena memang Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah meninggalkan salat Idul Fitri, selalu melaksanakan salat tersebut. Begitu pula para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, mereka sama sekali tidak pernah meninggalkan salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Begitu pula para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, ketika datang hari Id, mereka senantiasa menjalankan salat Idul Fitri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya salat Jumat itu disyariatkan dan diwajibkan karena kenapa? Berkumpulnya kaum muslimin. Nah, salat Idul Fitri mana yang lebih banyak? Lebih banyak salat Id. Karenanya kaum muslimin semuanya berkumpul, dan ini merupakan syiar yang lebih besar daripada salat Jumat. Oleh sebab itu para ulama mengatakan wajibnya menghadiri salat Id. Kemudian yang ketiga, dalil para ulama yang mengatakan bahwasanya salat Id ini wajib, kalau seandainya hari Id itu bertepatan dengan hari Jumat, maka yang sudah melaksanakan salat Id, mereka diberikan dua pilihan. Boleh salat Jumat bersama imam, dan boleh tidak salat Jumat bersama imam, akan tetapi dia salat duhur di rumahnya. Ini kalau bertepatan dengan salat Jumat. Karena kenapa? Berkumpulnya dua hari raya. Kata para ulama, kalau seandainya salat Id ini sunnah, maka hukum sunnah tidak bisa menggantikan hukum salat Jumat yang hukumnya apa? Wajib. Berarti kalau sudah bisa menggantikan, sama-sama apa? Sama-sama wajib. Oleh sebab itu, yang rajih di antara perkataan ahlul ilmi, bahwasanya salat Id ini wajib bagi kaum muslimin. Ini yang pertama, hukum salat Id. Kemudian yang kedua, di antara salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya salat Id itu dilakukan di lapangan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad ibn Malik ibn Sinan, beliau berkata, "Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawm al-Id al-Fitr wa yawm Id al-Adha ila al-musalla." Dahulu Nabi alaihi salatu wassalam, kalau sudah salat Idul Fitri dan salat Idul Adha, keluar menuju musalla. Musalla itu kalau zaman dahulu artinya tanah lapang. Kalau bangunan, tempat sujud, tempat salat itu disebut sebagai masjid. Kalau sekarang dibedakan, masjid kecil dibilang musalla. Musalla pada zaman ini itu masjid. Musalla pada zaman ini itu masjid. Dan ketika kita masuk musalla pada istilah kita zaman sekarang, maka diwajibkan atau diperintahkan bagi dia untuk sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Karena itu masjid. Kalau musalla pada zaman dahulu, itu tanah yang lapang. Lapangan. Padang pasir. Tanah yang kosong, yang luas. Yang mana kaum muslimin mereka berkumpul untuk sholat jenazah di musalla tersebut, lapangan yang besar, dan sholat Id. Dan Nabi alaihi salatu wassalam setiap sholat Id beliau laksanakan di lapangan. Ya Ustaz, apa boleh kita melaksanakan sholat Id di masjid? Jawabannya apa? Ya boleh, enggak ada masalah. Akan tetapi yang lebih afdal bagi kaum muslimin untuk menjalankan sholat tersebut di lapangan. Karena kenapa? Tempat yang akan mencukupi banyaknya mereka yang akan melaksanakan sholat. Kecuali apabila di sana ada uzur. Contohnya hujan yang deras. Maka lebih baik di masjid. Atau badai. Atau dalam sebuah negeri, sebuah kota yang terjadi peperangan di sana. Tidak memungkinkan mereka sholat di lapangan. Sebagaimana yang dirasakan oleh kaum muslimin di kota Aden di negeri Yaman ketika perang melawan Al-Hawadha Syiah. Naam. Mereka seluruhnya tidak ada yang sholat di lapangan. Karena kenapa? Posisi dan waktu yang sangat takut pada saat itu. kaum muslimin seluruhnya salat di masjid. Begitu pula apabila dalam satu lapangan atau satu tempat dijadikan sebagai sarana kesyirikan. Tempat atau lapangan yang di sana diibadahi kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka lebih baik ditinggalkan. Sebagaimana keadaan lapangan-lapangan yang ada di kota Denpasar. Biasanya lapangan di situ ada patung, disembelih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang lebih baik Allahu a'lam untuk menjalankan sholat di masjid. Karena di situ adalah tempat-tempat kesyirikan. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sunnah. Ketika menjalankan salat Idul Fitri atau sebelum menjalankan salat Idul Fitri, disunnahkan bagi kita untuk memakan makanan sebelum apa? Sebelum keluar ke tanah lapang atau sebelum keluar ke masjid untuk melaksanakan salat. Dan ini merupakan ijma'ul ulama akan sunnahnya. Kesepakatan para ulama, kata Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, "Wa la na'lam fi istihbabi ta'jilil 'aqli fil fitri" ikhtilafan. Kami tidak mendapati perbedaan pendapat di antara para ulama sunnahnya memakan sesuatu sebelum kita keluar di apa? Idul Fitr. Karena kenapa? Satu bulan penuh kita menahan dari makanan dan minuman. Kita menahan dari lapar dan dahaga satu bulan penuh. Saat Idul Fitri, maka silakan kalian memakan, diperintahkan. Karena ini merupakan sebuah kemenangan bagi kita. Begitu pula yang kedua, supaya memberikan sedikit waktu yang lebih luas bagi kaum muslimin untuk mengeluarkan apa? Zakat fitrah yang insya Allah zakat fitrah akan kita jelaskan pembahasannya besok setelah sholat al-fajr atau setelah sholat subuh. Sehingga sunnahnya bagi kaum muslimin paling tidak menyantap makanan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas ibn Malik, وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمْ لَا يَغْدُوا يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ التَّمَرَاتِ. Nabi SAW tidak keluar dari rumahnya untuk menuju salat Idul Fitri sampai beliau makan beberapa kurma. Di dalam riwayat yang lain, وَيَأْكُلُهُنَّ وِطْرَىٰ. Dan makannya dalam bilangan yang ganjil. Kalau 2 tambah 1, 3. Kalau 4 tambah 1, 5. Makannya apa? Ganjil. Ini sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi sebelum kita keluar untuk sholat Idul Fitri, makan makanan sedikit. Dan memang disunnahkan untuk mengakhirkan Idul Fitri. Adapun sebaliknya Idul Adha dipercepat supaya kaum muslimin lebih cepat menyembelih hewan kurban dan menyantap makanan mereka. Ini adab yang ketiga. Kemudian yang keempat, ketika melaksanakan sholat Idul Fitri, disunnahkan bagi kita untuk mandi. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar setiap sholat Idul Fitri selalu mandi wajib. Dan beliau merupakan orang yang paling gigih dan semangat di dalam menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga disunnahkan bagi kita untuk mandi. Kemudian membersihkan badan, membersihkan bulu, membersihkan dan memotong kuku. Ini merupakan adab bagi kita untuk menuju dan sebelum melaksanakan sholat Id. Kemudian setelah sampai di lapangan, menunggu imam datang, khutbah dulu atau sholat dulu? Di dalam sholat Id, sholat dulu atau khutbah dulu? Jawabannya? Sholat dulu. Dan ini merupakan ijma'ul ulama. Kata Ibnu Umar, sallaitu ma'an nabi wa Aba Bakrin wa Abi Bakrin wa Umara wa Uthmana wa Ali. Aku dulu pernah salat bersama Nabi, kemudian Abu Bakar, masa khilafahnya Umar, kemudian masa khilafahnya Uthman, kemudian masa khilafahnya Ali bin Abi Talib. Wa kanu yusalluna al-Id qabla al-khutbah. Dan mereka salat Id sebelum khutbah. Dan siapa yang pertama kali mendahulukan khutbah sebelum salat? Siapa? Setelah masa khulafa'ul arba'ah, setelah masa khulafa'ul rasyidin, seorang raja yang bernama Marwan ibn al-Hakam. Karena Marwan ibn al-Hakam melihat kaum muslimin kalau sudah salat, mereka pada keluar semua. Maka dia berijtihad, lebih baik khutbah dulu, biar mereka semuanya apa? duduk, baru setelah itu salat. Dan ini diingkari oleh Ibnu Mas'ud alaihi radhiyallahu ta'ala anhu arda. Diingkari karena ini bukan merupakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sunnah Nabi dan sunnahnya para khulafa, mereka senantiasa memulai apa? Salat. Atau memulai salat, baru setelah itu menjalankan apa? Khutbah. Dan kemudian di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khutbah atau salat beliau 2 rakaat. Rakaat yang pertama berapa takbir? 7 takbir. Kemudian rakaat yang kedua berapa takbir? 5 takbir. Berapa jumlahnya? 2, 12. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli al-eidain 12 takbira. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap salat Idul Fitri dan Idul Adha sebanyak 12 takbir. 7 fil ula, 7 yang pertama, dan 5 rakaat yang kedua. Sekarang saya tanya kepada para hadirin, takbiratul ihram masuk bilangan 7 apa tidak? Takbiratul ihram masuk 7 takbir apa tidak? Allahul musta'an. Takbiratul ihram masuk bilangan 7 apa tidak? 7 takbir selain takbiratul ihram atau sama masuk dengan takbiratul ihram? Jawabannya? 6? Masuk takbiratul ihram. 6. Masuk takbiratul ihram. Allahu Akbar yang pertama. Kemudian ditambah berapa? Ditambah 6. Adapun setelah bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Kemudian takbir 5. 5 kali. Adapun takbir yang bangkit itu enggak masuk, tinggal langsung ditambahi 5. Kalau takbir yang rakaat pertama takbiratul ihram masuk, kemudian rakaat yang kedua takbir yang berdiri itu tidak masuk dan langsung ditambah dengan 5 kali takbir. Kemudian setelah itu berkhutbah kepada kaum muslimin, memberikan nasihat dengan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.